Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ayuh al-ikhwah rahiminallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan dirasah kita pada kitab Minhajul Qasidin. Dan insyaallah taala kita langsung meloncat pada bab fi adabil aql pada bab fi qiyamul laili wal asbabil masirah li qiyamihi wa nahwi dhalik, yaitu bab tentang salat malam dan sebab-sebab yang memudahkan untuk menegakkan salat malam dan yang semisalnya, ya. Ini kita loncat, ya, atau kita tinggalkan tentang bab zikir, ya, yang dalam kesempatan sebelumnya sudah kita jelaskan setengahnya, ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, mu'allif rahimahullahu taala berkata, babun fi qiyamul laili wa asbabil masirati li qiyamihi wa nahwi dhalik, bab tentang salat malam dan sebab-sebab yang memudahkan seorang untuk menegakkan salat malam ini, ya. Kemudian mu'allif menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah pada ayat yang ke-16. Qala Allah taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, dan lambung-lambung mereka jauh daripada tempat tidurnya, pembaringannya. Ini maknanya bahwa ahlu taqwa mereka tidur sedikit, ya, tidur tidak banyak. Dan di sebagian malam mereka gunakan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji', di mana lambung ataupun punggung-punggung mereka itu jauh dari pembaringan. Artinya kinayah bahwa mereka bukan ahlu naum, bukan orang yang memperbanyak tidur, ya. Tapi malam yang dengannya sakinatul naum, malam itu adalah tempat yang paling baik untuk tidur. Terdapat ketenangan, istirahat yang paling baik. Tapi sebagian malam ahlu taqwa menjadikan waktu itu adalah waktu yang baik untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nasuniyam, sedang manusia dalam tertidur lelapnya. Begitu pula mu'alif rahimahullah taala membawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ini, yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari hadis Abi Umama radhiyallahu taala anhu dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Rasul mengatakan, "Alaikum biqiyamul lail." Hendaklah kalian menegakkan salat malam. "Fa innahu da'bus salihin qablakum." Inilah merupakan ciri daripada orang-orang saleh sebelum kalian. "Wa qurbatun ila rabbikum wa maghfiratun lis-sayiat wa manhatan 'anil itsm." Karena salat malam itu adalah qurbah, yaitu satu ibadah yang paling baik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan dekat kepada orang-orang yang mendekatkan dirinya kepadanya. Dan sebaik-baik wasilah mendekatkan diri seorang kepada Allah adalah salat. Wal hasa fi salatul lail, dan lebih khusus lagi pada salat malam. Wa maghfiratun lisayiat, dan salat malam itu sebab seorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, di mana salat malah akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana amal saleh itu adalah menggugurkan dosa. Wa manhatun 'anil itsmi, dan pencegah daripada dosa-dosa. Jadi seorang yang senantiasa mendawamkan atau mengkontinyukan salat malam, ini pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa, ya. Kemudian saya mengatakan wa fi fadlihi ahaditsun katsiratun. Dan dalam keutamaan salat malam ini sungguh telah banyak hadis-hadis yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada hadis ini, dan tentunya ini bisa digali dalam hadis-hadisnya, ya. Dan Syekh rahimahullah menyebutkan satu saja. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, lam ajid minal ibadati syai'an ashaddu minas salati fi jawfil lain. Faqila lahu ma balal mustahidina ahsana nasi wujuhan. Faqala li'annahum khalu birrahmani fa'albasahum min nurihi. Berkata al-imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, semoga Allah merahmatinya, lam ajidu minal ibadati syai'an ashaddu minas salati fi jawfil lain. Aku belum pernah mendapatkan satu ibadah yang sangat kuat dengannya aku beribadah daripada salat di kegelapan malam. Salat, ya, di dalamnya malam, artinya malam yang sudah dalam. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, seorang bertanya kepadanya, ma balal mustahidina ahsaduna sujuan. Wa syekh, wa imam, kenapa orang-orang yang bertahajud salat malam itu adalah orang-orang yang baik wajahnya atau bercahaya wajahnya, ya, atau wajahnya bagus, ya, ada bersih sinarnya. Faqala, maka dia mengatakan, li'anna mukhalu birrahman, karena dia adalah orang-orang yang khalu birrahman, khalawat artinya orang-orang yang menyendirikan dirinya, melepaskan dari orang lain, tapi dia berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Falbasau min nuri, maka Allah memberikan pakaian cahayanya. Jadi di antara keutamaan duniawiya yang akan didapatkan daripada seorang yang ahlu tahajud, akan diberikan kecemerlangan wajah, ya. Enggak suram gitu, ya. Enggak suram, enggak, ya, baiklah wajahnya, ya. Ini muqaddimah Syekh rahimahullahu taala dalam qiyamul lain, ya. Kemudian saya berpindah pada penjelasan sebab-sebab yang memudahkan untuk seorang salat malam. Faslun bil asbabil muyassarati li qiyamil lail. Bab tentang sebab yang memudahkan seorang untuk menegakkan salat malam. Jadi salat malam adalah perkara yang sangat agung dan dengannya tidak mudah, ya. Maka Syekh rahimahullah taala menyebutkan sebab-sebab yang memudahkan kita untuk bisa salat malam. Kata Syekh, i'lam anna qiyamal laili sha'bun ila 'ala man wufiqa li qiyami bi syurutihi al muyassarati lahu. Ketahuilah bahwasanya salat malam itu adalah perkara yang sukar, yang tidak mudah, kecuali bagi orang-orang yang diberikan taufik untuk menegakkan salat malam ini dengan syarat-syarat yang memudahkan baginya. Jadi kalau kita ingin salat malam, itu tidak mudah. Kita banyak kita meniatkan salat malam tapi tidak bangun. Atau mungkin kita sama sekali lalai dari salat ini. Karena ini memang sulit, ya. Tetapi bisa saja seorang itu melakukan salat malam dengan kepayahannya bila meniti sebab-sebabnya. Bila kita sulit untuk salat malam, maka tempuhlah sebab-sebab yang memudahkan dan tinggalkan perkara-perkara yang menyulitkan kita untuk salat malam. Ya. Dan kita masih tahu bahwa salat malam ini agung sekali. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan afdhal salati ba'dal fariidhati salatul lain. Salat yang paling utama setelah salat yang wajib 5 waktu adalah salat apa? Salat malam. Kama anna afdhalus siyami ba'da ramadhani syahrul muharram. Ya, siyamu syahrul al-muharram. Sebagaimana puasa yang lebih utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kunasyah menyebutkan famil asbabi zahiri wa minhal batin. Jadi sebab-sebab yang memudahkan kita untuk salat malam itu ada dua secara umum. Yang pertama adalah sebab-sebab yang berkaitan dengan zahir, dengan apa yang nampak dari jasad kita. Wa minha batin. Dan ada juga sebab-sebab yang batin. Sebab-sebab yang ada dalam sifat dan hati kita. Ya. Fa'amma dhahiru. Adapun sebab-sebab yang dhahir. Disebutkan syarah rahimahullah diantaranya. Fa'ala yukthiru minal akli. Hendaklah tidak memperbanyak makan. Ya. Hendaklah tidak memperbanyak apa? Makan. Jadi jangan banyak makan. Ya. Kana ba'dhum yaqul. Sebagian mereka, sebagian salaf mengatakan, ya masaral muridin, la taqulu katsiran, fa tashrabu katsiran, fa tanamu katsiran, fa tukhshiru katsiran. Wahai segenap orang-orang yang menginginkan kebaikan, janganlah kalian makan banyak. Tidak juga memperbanyak minum atau minum banyak. Jangan juga latakulu kasiran. Jangan kamu makan banyak. Jangan kamu minum banyak. Pasti kamu akan tidur banyak. Dan pasti pula kamu akan rugi yang sangat banyak. Gitu ya. Karena seorang apabila makan minumnya banyak, maka pasti akan berat badannya. Lelah matanya. Bila sudah lelah mata, maka seluruh anggota badan pun lelah. Maka yang paling berat itu apa sih? Ngantuk ya. Orang seperkasa apapun, kalau sudah ngantuk itu, gerakan jari juga gak kuat. Iya kan? Maka bila ngantuk, mata kita sudah berat, maka mesti tidur. Bila tidur kita banyak, maka sudah rugi. Seharusnya hari-hari itu digunakan untuk amal saleh. Kalau sudah tidur, apa yang dia amalkan? Bahkan mungkin kewajiban-kewajibannya pun terlalaikan karena asyik dengan tidurnya. Ya. Maka pertama kata Syekh rahimahullah taala, hendaklah orang-orang yang menginginkan kebaikan ini jangan banyak makan. Ya. Kalau orang sudah banyak makan, pasti minumnya juga banyak. Kemudian akhirnya apa? Tidurnya banyak. Padahal kita di dunia ini bukan untuk tidur. Walaupun tidur bagian daripada kehidupan kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan apa? Ibadah. Walaupun bagi orang-orang yang berilmu, yang taat, mestinya tidur kita itu juga bernilai ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha alla yat'abu nafsahu bin nahar bil a'mal asyaqah. Di antaranya juga kata Syekh, yang menjadikan seorang muda untuk salat malam, hendaklah dia tidak memayahkan dirinya, mencapaikan dirinya pada siang hari dengan amalan-amalan yang sangat berat. Ya, nah, ini kita bisa perhatikan bagi saudara-saudara kita mungkin yang bekerja berat, ya, malamnya betul-betul dia gunakan untuk tidur, untuk istirahat. Karena badannya capek, lelah. Kebanyakannya demikian, walaupun masih ada sebagian di antara mereka yang mampu untuk menegakkan sholat malam. Ya. Tetapi kebanyakannya, bila kita menyibukkan amalan-amalan perbuatan yang berat di siang hari, maka jasad kita menuntut istirahat pula pada malam hari. Maka daripada itu, bila kita adalah bukan orang-orang yang profesinya bekerja berat, maka jangan sibukkan dengan amalan-amalan yang beratkan. Kadang kita terlalu banyak jalan, kadang kita terlalu banyak ya, berbicara, tidak istirahat pada siang hari, maka itu pun melelahkan. Sehingga malam harinya menuntut full untuk istirahat tubuh kita ini. Ya. Nah, ini harus diperhatikan juga. Tidak memayahkan dirinya di siang hari dengan amal-amal yang berat. Atau hobi olahraga, siangnya olahraga full. Wah, gimana ini? Ya, maka malamnya juga akan menuntut istirahat full pula. Ya. Tetapi sebenarnya ini tergantung iman seseorang. Tergantung iman seseorang. Li'anna quwwah huwa quwwatul iman. Kama dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, sebagaimana Nabi menyebutkan dalam hadisnya, al-mu'minu qawiyyun ahabbu ilal khairun wa ahabbu ilallah min mu'min dha'ifin. Ya. Nabi mengatakan seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah. Kullu mukmin khairin. Setiap orang mukmin itu khair, baik. Mau yang lemahnya, mau yang kuatnya. Tapi punya keutamaan mukmin yang kuat dibanding mukmin yang lemah karena lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, pama ma'nal quwa huna? Apa yang dimaksud dengan kekuatan di sini? Hal quwatul jism, hal quwatul amwal, hal quwatu, ya, apa namanya, albanini. Apakah ini dimaksud adalah kuat badannya, atau kuat hartanya, atau kuat keturunannya? No. Al-ula huwa quwatul iman. Yang pertama dari makna kuat seorang mukmin di sini adalah kuat iman. Ya. Mungkin saja seorang itu fisiknya lemah. Mungkin panca indera, sebagian panca inderanya tidak berfungsi. Tapi kadang dia mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mampu sholat malam, di tengah malam dia bangun dalam kepayahannya. Kita yang sempurna, yang perawakannya bagus, binaragawan mungkin, tapi tidak mampu melaksanakan sholat malam. Siapa yang lebih kuat di sini? Orang yang perawakannya bagus atau dia yang cacat? Yang cacat lebih utama. Kenapa? Dia mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diceritakan oleh murid-murid Tsaimin rahimahullahu taala menemani beliau di akhir kehidupan beliau. Di mana kita tahu fadilah Tsaimin rahimahullahu taala adalah seorang ulama besar yang jadwalnya penuh. Dan saat itu murid-muridnya menemaninya ketika dia punya apa namanya isi kajian di Masjidil Haram. Dan antara Qasim di Unaiza dengan Masjidil Haram kalau ditempuh dengan sayarah dengan mobil itu sekitar 8 atau 9 jam. Ya, kalau dari Aras tempat saya 8 jam. Ya sama lah, Unaiza kurang lebih 9 jam. Ya. Nah, beliau ketika mau ngisi kajian ke Masjidil Haram itu sudah dalam keadaan sakit. Dan kita tahu Syekh Utsaimin itu sudah tua saat itu. Dan perawakannya kecil. Kurus, ya kan? Tidak besar. Jadi dalam perjalanan yang capek itu, saya dalam keadaan sakit dan dia suatu malam berhenti pada suatu tempat sebelum sampai ke Mekah. Kemudian muridnya pun capek dan pada tertidur. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah dia bangkit salat malam dan salah satu dari muridnya itu terbangun dan dia melihat Syekh bangun. Dia menjaga orang sakit, dia ngurusin orang sakit. Yang sakit salat, yang ngurusin tidak salat. Nah, maka muridnya ini malu dan bangunin teman-temannya untuk salat malam. Dan beliau mengatakan bagaimana kesungguhan Syekh rahimahullah taala. Dia adalah orang yang kita khawatirkan tentang kesehatannya dan fisik yang sudah lemah. Tapi ternyata kita salah pilihan kepada beliau. Dalam kepayahan itu begitu kuat imannya sehingga dia dalam perjalanan sakit dia tidak meninggal salat malamnya. Dan kami terasa malu sebagai anak-anak muda. Subhanallah. Yang kemudian sampai di Mekah sekajian kemudian sakit. Yang dengan sakitnya Allah Subhanahu wa taala menutup hidupnya. Ya. Subhanallah. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kisah-kisah yang menakjubkan dari orang-orang saleh. Ini bukan kisah zaman lampau yang jauh, tapi pada masa modern seperti ini ya. Yang jelas, bila menyulitkan kita untuk sholat malam, ya maka coba meniti sebab-sebabnya. Yang pertama tadi apa? Tidak makan, banyak. Tidak makan, minum, dan banyak. Karena hidup ini bukan hanya sebatas itu. Kemudian tidak menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang melelahkan bagi jasadnya pada siang hari. Yang ketiga, ala yatrukal qailulata binnahar. Janganlah meninggalkan istirahat siang. Ya. Fa innaha tu'inu 'ala qiyamil lail, karena istirahat siang ini adalah membantumu untuk salat malam. Ini qailulah. Qailulah itu istirahat siang, baik tidur ataupun tidak tidur. Ya. Kalau tidur bagus. Walaupun ada khilaf di antara ulama, qailulah ini maknanya apakah harus tidur atau istirahat. Ada yang mengatakan mesti tertidur walau sejenak, karena qailulah bukan tidur banyak. Tapi ada yang mengatakan istirahat. Kemudian khilaf juga waktunya kapan. Ada yang mengatakan qobla duhur. Bisa'atin dengan beberapa waktu. Ada yang mengatakan ba'daha setelah duhur. Inilah khilaf. Yang penting siang. Antara waktunya sebelum dan sudah duhur. Waqa'al khilaf bainul ulama. Ada khilaf di antara ulama tentang waktu. Sebagaimana tadi khilaf tentang makna qailulah. Yang jelas istirahatlah pada siang hari. Baik memejamkan matamu atau tidak mengistirahat, yang penting mengistirahatkan badanmu, baik sebelum duhur atau setelah duhur, istirahat ya. Nah, ini akan memudahkan seorang salat malam, karena waktu siang yang dia gunakan untuk aktivitas itu ada istirahatnya, menenteramkan sendi-sendi tubuhnya dan pikirannya, sehingga ini menjadi kekuatan besar untuk orang bangkit untuk salat malam. Jadi jangan pelekan qailulah. Qailulah ini adalah bagian min mimada. Bagian dari apa? Khasnya kenabian kan? Nabi SAW senantiasa menjaga ini, qailulah. Kalau tidak ada perkara-perkara yang menghalanginya. Kan karena juga penyelisian daripada perbuatan atau amalan ciri khas syaitan. Maka qailulah lah. Istirahatlah pada siang hari. Karena syaitan tidak istirahat pada siang hari. Syaitan mati-matian. Tidak mau tidur untuk goda anak Adam. Anak Adam istirahat beda saja dia godain. Dia tidur. Ya. Kan susah kalau godain orang tidur ya. Tapi tidak berarti alasannya saya mau tidur biar tidak digoda syaitan. Enggak gitu juga. Karena waktu Adam. Ya. Itu syaitan lari. Tapi kita enggak bangun. Gimana itu? Hah? Kan disebutkan dalam hadis itu setan itu berlari dalam dua kondisi itu kan, ketika ada dan ketika apa? Iqamat, ketika sholat datang lagi goda dia. Lah ketika ketika adzan kita enggak bangun. Iya ya, mungkin kalau ada udzur misalnya terlalu capek, memang benar tidak terdengar baginya udzur. Tapi kalau kita dengar kemudian kita tidur lagi lah sebentar lagi. Setan padahal lari loh, enggak godain. Jadi yang setan siapa? Kita juga setannya ya. Kawannya setan dari bangsa jin. Karena setan ketika azan itu berlari. Ya. Nah. Jadi qailulala, istirahat siang hari ya. Bila bisa terpejamkan mata tidurlah sejenak. Ya. Wa minha, dan di antara lagi ayastaniba auzar. Artinya ayastaniba al-ma'asi. Hendaklah seorang menjauhkan kemaksiatan. Jadi kita untuk mengurangi kemaksiatan. Kalau tidak bisa, meninggalkan seluruhnya. Maka berusaha untuk menghindari ini. Karena dosa-dosa itu akan menjadi penghalang seorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini poin yang sangat penting dan besar ya. Dan bila kita tidak mampu untuk melaksanakan ketaatan, maka periksalah pada kemaksiatan kita. Ya. Qala Ats-Tsauri, berkata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, Huribat qiyamul lail khamsata ashhurin bidan bin adnabuhu adnabtuhu. Aku dicegah tidak salat salat malam dalam 5 bulan, masyaallah. Beliau tidak sempat salat malam selama 5 bulan disebabkan dosa yang aku perbuat. Subhanallah. Ini Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, dan beliau adalah masuk ulama yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama yang sangat taat. Ya. Dan beliau mengatakan di sini, aku dicegah tidak melaksanakan salat malam selama 5 bulan. Jadi bagi ulama sudah banyak 5 bulan itu meninggalkannya. Dan dia mengatakan, apa sebabnya? Dosa yang aku perbuat. Ya. Satu dosa yang diperbuat bisa tidak melaksanakan salat malam apa? Selama 5 bulan. Berarti hari-hari beliau selain 5 bulan itu salat malam tidak? Salat malam. Kalau kita? Seumur hidup kita enggak salat malam. Masya Allah. Makanya kita enggak jadi ulama ya. Ya minimalnya ikutlah. Ikut para ulama. Memang tidak wajib salat malam itu. Salat malam memiliki banyak keutamaan. Min simatil muttaqin. Karakteristik dari orang-orang yang bertakwa. Dia mulai. Kalau antum perhatikan ayat-ayat Quran berkaitan dengan akhir daripada surat itu atau ayat itu berkaitan dengan salat malam, disebutkan ayat apa? Asa ayakuna apa? Maqam mahmuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka di tempat yang terpuji. Ya, jadi orang yang salat malam akan dibangkitkan pada tempat yang mulia. Ya. Rasul juga mengatakan apa? Seutama-utama salat malam adalah seutama-utama salat setelah yang fardu apa? Salat malam. Ya. Kemudian berikutnya, oh ini sudah selesai tentang sebab-sebab yang zahir. Ya tentunya banyak ya sebab-sebab lain bisa dicari, tapi saya hanya menyebutkan beberapa perkara tadi. Berapa? Tidak perbanyak makan minum, tidak menyibukkan diri dan perkara-perkara yang memberatkan di siang hari. Yang ketiga, tidak meninggalkan qailulah di siang hari. Yang keempat, meninggalkan maksiat. Nah ini lima disebutkan. Kemudian berikutnya, wa amma masiratil batinah. Adapun perkara-perkara yang mudahkan seorang atau langkah-langkah yang ditempuh seorang dari perkara batin dalam hati, keyakinan agar mudahkan seorang untuk salat malam adalah di sini disebutkan paminha diantaranya salamatul qalbi lil muslimin. Jadi selamat hatinya bagi orang-orang Islam. Jadi seorang Muslim mesti selamat hatinya. Sesungguhnya keselamatan hati seorang Muslim ini bukan hanya untuk salat malam. Dan kita masih selamat hati kita. Karena ibadah itu tidak hanya salat malam. Bahkan salat malam itu bukanlah perkara yang fardu walaupun punya keutamaan setelah salat yang fardu. Tapi bila hati seorang Muslim tidak selamat, maka yang wajib, yang fardu akan ditinggalkan, bahkan dia akan melakukan kemungkaran-kemungkaran. Tetapi kenapa saya menyebutkan ini poin pertamanya dalam kitab ini untuk sholat malam? Karena sholat malam tidak bisa ditegakkan kecuali bagi mereka yang hatinya bersih. Karena tidak ada seorang menuntut dia untuk sholat malam kecuali keikhlasannya pada Allah Subhanahu wa taala. Di anal laila wal libasu, ya, kama anna libasu libasuna fil jasad. Karena malam itu adalah libas, pakaian, sebagaimana kita berpakaian pada jasad kita. Sehingga Allah mengatakan waja'alna laila mada? Waja'alna laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Pakaian malam itu. Bimada bidulamihi. Dengan kegelapannya. Dengan kegelapan malam. Malam gelap itulah pakaian bagi orang-orang. Kalau ada orang telanjang bulat sejarak 1 meter. Gelap. Bisa kita menembus auratnya? Bisa tidak? Enggak. Begitulah. Apa makna pakaian? Apa makna pakaian? Hijabun. Sebagai hijab aurat kita. Kita ada aurat di belakang ini. Bapak-bapak lihat saya, enggak nampak auratnya. Karena ada apa? Pakaiannya. Artinya mata kita enggak tembus pandang. Terjaga. Maka tidaklah seorang menegakkan sholat malam karena tujuannya untuk terjaga dari pandangan manusia. Maka sebagian ulama mengatakan walailu huwa yufarrikuka bainal haqqi wal batil. Maka malam itu membedakan dirimu apakah engkau berada pada kebenaran atau pada kebatilan. Sebagian manusia melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari dengan sebab ingin terhindar dari pandangan manusia. Sebagian manusia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala kebanyakannya pada malam hari. Tujuannya sama, agar terhindar dari pandangan manusia. Jadi malam itu dengan sebab yang sama. Yang satu melakukan ketaatan agar manusia tidak lihat, ikhlas. Ada seorang yang melakukan kemungkaran di malam hari, tujuannya apa? Agar tidak terlihat oleh manusia. Ikhlas apa enggak ini? Tentu tidak, ini derajat yang berbeda. Ya, subhanallah. Ya, maka mesti selamat hatinya. Kemudian wal hulwa minal bid'ah. Yang kedua kata saya mesti terlepas dari bid'ah-bid'ah. Walaupun ahlu bid'ah juga banyak di antara mereka yang sholat malam. Ya, seperti khawarij yang semisalnya itu ahlu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian sahabat merasa remeh dengan sholat-sholat mereka. Tapi sholat-sholat mereka tidak menjadikan mereka bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala karena keyakinan mereka bid'ah. Jadi perkara bid'ah ini bukan perkara sepele. Jadi dalam kitab-kitab klasik ulama salaf di setiap madhab mencela bid'ah. Ya, kalau kita dakwah enggak membahas bid'ah, tidak menyinggung ini atau kita merasa berat menyampaikan atau kita merasa tidak suka dengan ini, yang mau beragama dan agama siapa lagi? Ya, jadi di antara perkara yang menjauhkan kita dari agama ini adalah bid'ah, yang mecah belah kaum muslimin adalah bid'ah. Dan pada hari ini banyak para dai-nya, para kaum muslimin pura-pura tidak tahu tentang bid'ah atau memang tidak tahu. Kalau kondisinya mereka benar-benar tidak tahu, semoga Allah maafkan mereka. Tapi bila kondisinya mereka pura-pura tidak tahu, maka tidak ada maaf bagi mereka sampai mereka bertobat pada Allah Subhanahu wa taala qabla mautih, sebelum kematiannya. Ya. Kemudian berikutnya wa iradihi 'anil fuduli. Ya, maksudnya ya. Wa iradihi 'anil fudul. Dan berpalingnya dia atau dia menjauhkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dunianya dan bagi akhiratnya. Artinya kalau memalingkan diri bagi dunia yang tidak bermanfaat baginya, ini wara. Tapi kalau memalingkan diri dari perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya, ini zuhud. Dua-duanya baik. Dan kita mesti minimalnya wara. Karena zuhud tingkatannya lebih tinggi daripada wara. Ya. Jadi jangan berlebihan dengan perkara-perkara dunia. Karena itu akan menyibukkan kita dengannya dan tidak bisa melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, tidak akan khusyuk karena hati kita sibuk dengan dunia. Ya. Wa minha, dan di antaranya adalah khauf ghalibu khauful ghalib yulzimul qalbi ma'al qasril amal. Yaitu ketakutan yang berlebihan yang menyelimuti diri kita. Bila seorang punya ketakutan yang berlebihan sehingga ketakutan menghimpit seluruh kehidupannya, menyelimuti tubuhnya, maka ini juga akan menyebabkan seorang tidak berat untuk melaksanakan ibadah. Karena selalu was-was. Ma'al qasril amal. Bersama apa? Pendeknya cita-cita. Pendek cita-cita itu berarti cita-citanya hanya dunia saja. Tapi sholat malam ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ketika kita sholat malam, tujuan utamanya adalah ibadah kepada Allah yang mulia. bukan semata-mata karena kita punya keinginan. Walau juga boleh. Kebanyakan kita ini bangun sholat malam kalau ada keinginan. Iya tidak? Sholat malam mampu berdoa. Ya keinginan ditumpahkan dalam doa-doa itu. Ya, dalam sepertiga malam silakan setelah sholat malam kita berdoa sebanyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau minta apa saja dibolehkan. Dunia boleh. Ya, seterusnya. Ya. Tapi kan kita memang tidak mampu untuk melaksanakan sholat malam kecuali kita punya keinginan yang kuat. Ya. Tapi itu masih baik daripada meninggalkannya. Wa minha ayya'rifal fadl qiyamulail, dan di antaranya yang menjawabkan perkara-perkara yang memudahkan dia untuk sholat malam pada perkara-perkara yang batin, hendaklah dia mengetahui keutamaan sholat malam. Dan ini kita harus bedah dalam hadis-hadis ataupun dalam kitab-kitab para ulama yang khusus menyebutkan keutamaan sholat malam. Ini sudah banyak. Kita mesti mudahnya. Apa sih keutamaan sholat malam itu? Ya. Subhanallah. Dan sebagian orang salaf, seluruh waktu malamnya ada gunakan untuk sholat malam. Atau setengahnya, atau seperempatnya. Dan mereka merasa sedih bila meninggalkan sholat malam. Atau ada udur sekalipun, mereka merasa sedih. Ya, bahkan, nanti akan disampaikan oleh Syekh. Kita baca dulu, Syekh mengatakan, sampai jam 6 kan ya, masih 10 menit pas lah. Wa min asrafil bawa'isi ala dhalik. Dan di antara perkara-perkara yang mulia dalam perkara ini, alhubbulillahi ta'ala, hendaklah seorang memiliki kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan dia kepada Allah inilah yang membangkitkan girah dia, semangat dia untuk bisa melaksanakan salat malam dan seluruh ketaatan yang lainnya. Wa quwwatul iman bi anna idza qama naja rabbah. Dan mesti kuatnya iman karena dia tahu apabila dia bangun salat malam dia akan mampu untuk bermunajat pada Rabb-nya. Rata-rata kita semua bila sholat malamnya baik, waktunya pas, maka kita akan munajat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya tidak? Kecuali kita mau bangun, waduh ini mau sholat subuh ini. Ya sudahlah sholat satu rakaat. Gimana mau munajat sudah adzan. Kalau bangunnya pas, tepat waktunya, longgar, maka kita akan banyak minta pada Allah Subhanahu wa taala. Itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berdoa pada sepertiga malamnya. Itu menunjukkan kuat keimanannya. Wa annahu hadiruhu wa musyahadahu. Karena dia tahu bahwasanya Allah akan hadir dan Allah akan menyaksikan. Fatahmiluhu munaja ala tulil qiyam, maka dia akan membawa munajatnya dan memperpanjang salatnya. Dan doa munajat yang paling bagus adalah ketika salat, yaitu ketika sujud. Ketika kita tahu Allah ini hadir menyaksikan, mendengarkan. Dan dia tahu bahwasanya sebaik-baik doa adalah inda sujud. Sebagian Nabi mengatakan, akru ma yakunu Allah subhanahu inda abdi fis sujud. Faksiru du'a fis sujud. Dan kondisi yang paling dekat Allah dengan hambanya adalah ketika apa? Ketika sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujud. Perbanyak doanya dalam sujudnya, sujudnya seluruh panjang, bukan sujud akhir aja, tapi seluruh sujudnya adalah panjang. Dan berdirinya pasti mesti panjang dan rukunya mesti panjang. Jadi kalau mau sujudnya panjang, salatnya berdirinya panjang juga bacaannya. Rukunya juga panjang. Sehingga dia waktu salatnya betul-betul panjang. Qala Abu Sulaiman, berkata Abu Sulaiman, seorang ulama salaf. Ahlul laili fi lailihim aladdu min ahlul lahwi min lahwihim. Ahlu ibadah yang sholat malam, pada malam-malam mereka, mereka lebih merasakan kelezatan daripada ahlu maksiat dalam kelezatan maksiat mereka. Ahlu maksiat itu kenapa suka maksiat? Kenapa sulit kita meninggalkan maksiat? Karena ada kelezatan jasad. Kalau enggak lezat ngapain? Orang maksiat. Maksiat itu enak masalahnya. Ada kelezatan yang bisa dibayar dengan tubuh kita walau dengan harga yang mahal dan kecapean yang luar biasa. Tapi ada kenikmatan. Maka dia melakukannya. Tapi bila dibandingkan dengan ahlu ibadah, Maka seorang yang bangun malam ahli ibadah pada malam harinya, dia akan merasakan kelezatan yang luar biasa ketimbang kelezatan yang dirasakan ahlu maksiat. Ini kata Abu Sulaiman. Bahkan beliau mengatakan berikutnya, walau la laila ma uhibtu baqa'a fid dunya. Kalau bukan karena malam, aku enggak mau lagi hidup di dunia ini. Udah, mati ajalah. Subhanallah. Karena keutamaan salat di malam hari, dia ingin khulua, berdua, bermesra dengan penciptanya, jalla fil ula. Subhanallah. Masa ingat salam itu ketika malam hari dia salat, dia sembunyi. Ketika kawan oleh orang, dia beralasan. Oh, anu, sedang anu. Ingin menjaga amal solehnya. Ya. Ini disebutkan oleh Abu Sulaiman rahimahullah ta'ala. Juga ada imam ulama-ulama lain juga punya kalimat-kalimat yang bagus. Di antaranya adalah seperti Al-Imam Ibnu Munkadir. Al-Imam Ibnu Qadir seorang salaf. Ya. Dia mengatakan, Ma baqiya min ladzati dunya ila salat. Tidak tersisa lagi kelezatan dunia ini kecuali tiga perkara. Menurut Al-Imam Ibnu Qadir, kelezatan dunia itu cuma tiga doang. Yang lainnya sudah. Bukanlah keutamaan. Apa kata beliau yang pertama? Qiyamul lail. Yang pertama disebutkan apa? Lezatnya dunia ada tiga. Yang pertama, karena adanya salat malam. Wasani waliqa'il ikhwan. Yang kedua, berjumpa dengan teman seagama. Jadi kalau antum masih bisa melaksanakan salat malam, ataupun tidak, masih adalah salat malam kita. Kemudian masih sering berjumpa dengan teman-teman seagama. Terutama teman-teman semanja seahlus sunnah. Itu antum sudah mesti bahagia. Kemudian yang ketiga adalah wassalatul jamaah. Dan salat jamaah. Kita masih bisa salat malam, masih sering bertemu dengan saudara semanhaj, masih melaksanakan salat jamaah dimanapun kita berada, maka itu antum telah mendapatkan kelezatan dunia. Ya, subhanallah. Wa bi sahih Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Syekh, ana uqala, bahwa Nabi berkata, inna fil laili la sa'atun la yuwafiquha 'abdul muslim yus'alullaha fiha khairan ila atahu iya wa dhalika qulu lailatin. Sesungguhnya dalam malam-malam itu ada waktu yang mustajab untuk dikabulkan doa. Bila seorang hamba muslim menyepakati waktu tidia munajat meminta pada Rabb-nya kebaikan, maka kecuali pasti Allah akan mendatangkan kebaikan itu kepadanya. Dan kebaikan yang diminta itu tidak selamanya kebaikan akhirat. Boleh kebaikan dunia. Rasul mengatakan, inna allaha tabaraka wa ta'ala yang zilu ila sama'id dunya hina yabkosulu sulail akhir. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ketika malam tersisa sepertiga malamnya. Ada tiga disebutkan Nabi SAW. May yas'aluni fa'ati. Barang siapa yang meminta, aku beri. Barang siapa yang berdoa, aku ijabah. Barang siapa yang minta ampunan, diberi ampunan. Tiga, semuanya permintaan itu. Meminta, diberi, berdoa, dikabulkan, ampunan, diberi ampunan. Itu minta enggak sih? Minta semua doa kan? Tapi dibedakan. Apa maknanya? Meminta, diberi, dunia. Ya? Meminta, doa, doa-doa, kebaikan dunia dan akhirat. Sedangkan ampunan adalah dikhususkan. Karena seluruh kita butuh pada ampunan, karena semua kita adalah pendosa. Kita lebih butuh meminta ampunan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kita adalah semua pendosa. Maka dikhususkan malam itu untuk meminta ampunan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, ikhwatal iman yang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sini dulu pembahasan kita. Karena pas jam 6. Dan insyaAllah sisanya kita akan lanjutkan di minggu berikutnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Ya ada ya. Kemudian ada? Betul. Apakah sholat malam witir dilakukan tiap malam atau di bulan Ramadan? Salat witir pada salat malam ya. Nah. Salat witir di ikhwatal iman adalah salat yang dikerjakan pada malam hari kapan saja. Setiap malam ada. Witir ya. Witir itu bisa sebagai penutup salat tahajud dan bisa salat yang menyendiri. Bila antum salat tahajud di malam hari, tutuplah dengan witir. Yang paling banyak dan utama adalah 3 rakaat. Karena Nabi SAW memperbanyak di 3 rakaat. Tapi bila kurang daripada itu, boleh 1 rakaat. Tapi hilaful aula, menyelisih yang utama. Karena Rasulullah SAW hadis mengatakan, salatul laili masna masna. Salat malam itu 2-2, atau 2 rakaat-rakaat. Apa? Fa'in haiftum. Fa'in haiftul subha, apabila kalian khawatir akan masuk waktu subuh, maka salat 1 rakaat. Jadi dibolehkan salat 1 rakaat, tapi ini menyelisih yang utama. Nabi tidak pernah salat 1 rakaat. Tapi dibolehkan dalam hadis Nabi dan ucapannya. Ya. Tetapi bila kita tidak mampu salat malam, tapi kita mau salat witir, boleh tidak? Boleh, dan ini setiap malam. Baik kita tidak menyengaja ingin salat tahajud, kita hanya ingin salat witir saja, boleh. Atau karena kita ingin salat tahajud, tapi waktunya tidak mungkin salat tahajud. Kita sholat witir 3 rakaat. Boleh tidak? Boleh. Jadi setiap malam. Tidak hanya khusus di bulan Ramadan. Setiap sholat tahajud tutuplah dengan witir. Atau sholatlah witir saja. Dan ini bisa dilaksanakan di awal malam, di pertengahan malam, atau di akhir malam. Boleh. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang pelajar hadis di pagi hari. Maka Rasulullah mewasiatkan 3 perkara. Di antaranya sholat witir sebelum tidur. Jadi kita yang tidak mampu bangun malam di akhir malam, sholatlah witir 3 rakaat sebelum tidur. Dan ini dibolehkan setiap malam. Ya. Allahu ta'ala a'lam. Bahkan Alimu Ahmad bin Hanbal mengatakan, sholat malam itu wajib hukumnya. Bahkan persaksiannya, orang yang tidak sholat malam, persaksiannya ditolak. Nah, ini pendapat beliau. Orang yang tidak sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam itu paling ringan. Minimalnya berapa? 1 rakaat. Kalau 1 rakaatnya enggak bisa, gimana dia mau bersaksi? Nah, tapi ini pendapat yang tidak kuat. Karena jumhur ulama mengatakan salat witir, salat sunnah muakkadah, tapi tidak sampai derajat fardu. Nah. Baik, demikian kajian kita pada pagi ini. Kata kepada majelis, subhanakallahumma hamdik, syadala ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.